up to you girl, sabukan pengemis. Suka-suka kau saja kalau mau pergi. Semua kenangan sudah habis. Kenapa sekarang baru kau sesali? Kau pilih bisa, itu kau derita. Lupakan cerita, dengarkan berita tentang saya yang sekarang tambah bagus. Aku bahagia dengan dia yang dulu. Ingatlah di pasu bukan siapa-siapa. Meski dulu tak sempat batu panggil mama dan papa, ey. Itu dulu, ey. Barang itu lama, ey. Jangan berharap, ey. Mami kau itu, ey. Saya sudah dapat yang lebih baik dari kau yang dulu kau tinggal tak sendiri. Melawan tak sesapi di setiap hari. Jadi please baby go and I'm so sorry. Pastikan dapat kau pengganti lagi. Dan jika kelak esok atau nanti kau menyesal dan kau ingin kembali, saya hanya kasih dada dada. Karena satu ada dada dada. Kau bukan lagi miliknya sa. Karena kau yang dulu kau tinggal sa. Sekarang satu bahagia dan dia. Satu pilih untuk setia. Jadi jangan lagi kau mau datang. Kau dengan sahanya sebatas mantan. Before I'm late, ingat dong dulu tuh pernah kau slate. I can't forget, in the bed, playing so crazy I cannot to say. Tapi karena cerita lama hingga kau datang meminta cinta. Malaslah Denny ingat jemari, tapi percuma sosok terlanjur jatuh cinta. Dengan dia, percuma jika tong bersama. Tak ada lagi rasa yang lama, mending kau lupa semua kisah dan pergi. Cari lelaki, karena di sini bukan tuh kau itu. Ada dia buat bahagia yang setia dan secinta. Pressure dalam flow, kau mau bagaimana ya terserah dari kau. Not go, go, go, go. Gampang sekasih deh, oh yo. Barang satu injak, fuck the story back and kick. Sudah dapat baru, dapat cinta, dapat untung nama naik. Yeah, bitch, go, yo, yo. Bet, tak ada efek ya. Lepas kau kurang, kau jangan berharap tong sutrada ya. Ingat, jadi mantan yang menyesal jika kalah. Duduk, jika ada cinta yang semakin salah. Kau mau pergi-pergi. Saya pastikan dapat kau pun ganti lagi. Dan jika kelak esok atau nanti kau menyesal dan kau ingin kembali, saya hanya kasih dada dada. Karena satu ada dada dada. Kau bukan lagi miliknya saya. Karena kau